Sai tu ho lauro ha Sai nang paju pangro hoto Janganlah niru pami Upahina usai ro tu ho Olalu diri basa Mabai terpangan roh hati Anggian sal dengan nian sakap tahu Mersih palingan roh Asa totong tiuru sudi Saya masih menunda manusia kita dua. Mabai terpanen roh hati Anggian saat dengan nian sakap tahu Mersi palingan roh Asa totong tiuru sudi Saya